Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Babu ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam himat tauhid. Bab tentang apa yang datang dari dalil-dalil, hujjah-hujjah tentang bagaimana penjagaan Rasulullah SAW terhadap tauhid. Wasaddihi turuq asyirik, dan ditutupnya semua jalan-jalan kesyirikan. Himayatuhu himat tauhid amma yushubuhu minal aqwali wal a'mal. Penjagaan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap batas-batas tauhid, amma yashubuhu, dari apa-apa yang merusak tauhid. Apakah dalam bentuk aqwal, ucapan-ucapan syirik, atau a'mal, amalan-amalan syirik, allati yadmahillu ma'aha tauhid, yang akan menghilangkan, menghancurkan tauhid, meruntuhkan tauhid, au yanqus atau akan mengurangi. Yaitu makna penjagaan. Penjagaan tauhid dari apa-apa yang merusak. Bisa merusak sampai hilang tauhid, runtuh, atau merusak dalam artian mengurangi kesempurnaannya. Wa hadza katsirun fi sunnati tsabitati anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan penjagaan-penjagaan beliau ini warid, disebutkan dengan sabit, dengan sahih, dengan yakin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Kaqaulihi, seperti ucapannya, la tutruni kama atratin nasara ibna maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, jangan kalian memuji aku berlebihan sebagaimana Nasrani memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanya hamba Allah dan Rasulnya. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ucapan yang pas. Ucapan yang adil. Tidak berlebih-lebihan. Tidak berkurang-kurangan. Paling tinggi pujiannya bahwa beliau benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Rasulullah. Dan beliau tidak lebih dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak lebih di bawahnya. Ini batas bawahnya adalah hamba Allah. Jangan kau hinakan dengan berbagai macam penghinaan-penghinaan, naudzubillah min dzalik, bisa kufur. Tetapi jangan pula memujinya berlebihan sampai memberikan sifat ketuhanan, itu juga bisa kufur. Subhanallah. Maka dua kalimat Abdullahi wa Rasuluh adalah seperti dua batas, dua rel, seperti dua rel kereta. Siapa yang lepas dari relnya, dia akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Siapa yang tetap di relnya, maka dia akan terus terbimbing sampai mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau keluar dari dua sifat ini. Pertama, sifat ubudiyah. Kedua, sifat risalah. Sifat ubudiyah adalah sifat kehambaan beliau. Hamba yang paling mulia. Hamba yang paling sempurna. Tapi tetap beliau hamba. Tidak memiliki ketuhanan. Tidak memiliki rububiyah atau uluhiyah, dan tidak memiliki asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Tetapi beliau seorang hamba yang paling mulia, hamba yang paling baik, hamba yang paling sempurna, maka ubudiyahnya jangan ubudiyah titik. Lanjutkan, ubudiyatun khassah. Ubudiyatun khassah, kehambaan yang istimewa. Dan beliau adalah Rasul. Ini sifat risalah. Tadi sifat ubudiyah. Sekarang sifat risalah, sifat kerasulan. Karena beliau adalah rasul, benar-benar diutus oleh Allah, maka harus kita ikuti sunnahnya, kita kerjakan perintahnya, kita tinggalkan larangannya, kita agungkan, kita jadikan uswah hasanah, kita jadikan teladan kita ila akhir. Baik. Kembali kepada kita. Wa taqaddam qawluhu. Dan juga lewat ucapan dari beliau alaihi salatu wassalam yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billahi azza wa jal. Sesungguhnya jangan beristighasah kepadaku, beristighasahlah kepada Allah. Baik. Ini juga penjagaan tauhid. Ini penjagaan tauhid. Nabi SAW ketika melihat mereka beristighasah kepadanya, diajarkan jangan kepadaku. Beristighasahlah kepada Allah SWT. Istighasah adalah berdoa dengan meratap. Itu istighasah. Dan biasanya namanya istighasah adalah dalam keadaan kepepet dan kesusahan. Rasulullah SAW mencontohkan ketika kesusahan dan sangat kepepet, beliau menyatakan, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis. Itu istighasah. Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayu ya qayyum. Memanggil Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Dengan engkau aku beristighasah, kepadamu aku meratap. Wa naha anit tamaduh wa shaddada al-qawla fihi. Dan Nabi melarang puji-pujian yang berlebihan. Wa shaddada al-qawla fihi, dan beliau berbicara dengan keras dalam masalah ini. Ka qawlihi liman madaha insanan. Seperti ketika beliau mendengar seseorang memuji orang lain dengan kalimat yang seperti itu dengan berlebihan. Qala wailak qata'ta 'unqa sahibik. Celaka engkau. Engkau telah memotong urat leher saudaramu. Engkau telah memotong urat leher saudaramu. Artinya engkau telah membunuh saudaramu sendiri. Kenapa? Dipuji terlalu berlebihan. Jangan. Pujian yang wajar saja sebaiknya tidak di hadapan wajahnya. Di hadapan wajahnya, di hadapan orangnya, ajarkan dia untuk tawadhu. Kamu itu harus lebih baik lagi. Kamu itu semestinya demikian. Tapi di belakang memujinya, masya Allah. Temanku yang satu itu, masya Allah, dia memiliki kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan ini. Mudah-mudahan Allah sabitkan dia atas kebaikan tersebut. Mudah-mudahan istiqamah di atas khair, di atas agama ila akhirnya. Jangan sebaliknya. Di depannya, engkau paling bagus, engkau paling baik, engkau paling soleh, masya Allah ila akhirnya. Di belakangnya, orang ini rendah, gak punya ini, gak punya itu. Ila akhirnya. Ini terbalik. Wal hadits akhrajah Abu Daud an Abdurrahman ibn Abi Bakrah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan Abdurrahman ibn Abi Bakrah. Dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah. Dari ayahnya, anna rajulan athna ala rajulin inda Rasulillah. Bahwa seseorang ada yang memuji orang lain di hadapan Rasulullah SAW. Maka Nabi berkata, qata'ta 'unqa sahibik. Qata'ta 'unqa sahibik. Qata'ta 'unqa sahibik. Sungguh engkau telah memotong urat lehernya. Engkau telah memotong urat leher sahabatmu. Engkau telah memotong urat leher sahabatmu sendiri. Diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Larangan keras, jangan memuji seseorang di hadapannya. Barakallahu fikum. Apalagi pujian berlebihan. Wa qala idza laqitumul maddahin fahtu fi wujuhihim turab. Kalau engkau dapati tukang memuji, maddahin adalah tukang atau orang-orang tukang memuji yang selalu memuji, biasanya tukang memuji ini menginginkan sesuatu. Hah? Supaya dapat manisnya, supaya mendapatkan kebaikannya, supaya mendapatkan lezatnya. Persis seperti seorang anak menjilati permenan. Ah, manis ya. Paham? Karena itulah maddahin dijuluki penjilat. Dijuluki apa? Penjilat. Oh, kamu paling, kamu paling, kamu paling. Di zaman para raja-raja, para khalifah-khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dulu, banyak para penyair-penyair yang sengaja datang untuk memuji. Anta syamsun wal muluku kawakibu, idza tala'at lam yabdu minhunna kawkabu. Dikasih sekantong uang, senang. Besok punya air yang kedua, bawa datang lagi, muji-muji, mendapatkan lagi. Barakallahu fikum, walaupun bentuknya tidak sama, hari ini pun terjadi yang seperti itu. Puji-pujian pada mereka-mereka penguasa dan pejabat untuk mendapatkan manisnya. Barakallahu fikum. Ini namanya maddahin. Kata Nabi SAW, kalau engkau menemui para maddahin, fahtu fi wujuhihim turab. Kalau engkau menemui para tukang-tukang puji ini, maka siramkan padanya pasir atau lempar mereka dengan pasir. Akhrajahu Muslim dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Miqdad Ibn al-Aswad. Dan subhanallah, qadarullah, wa ma syaa'a fa'al, terjadi, Allah takdirkan. Dan rata-rata memang mereka tukang-tukang memuji ini banyaknya orang-orang yang tidak ikhlas, hanya ingin menjadi seorang yang dekat dan memiliki kedudukan di sisinya. Ustaz orang yang paling hebat, ustaz orang yang paling tinggi, ustaz orang yang paling bijak, ustaz orang yang paling-paling dipuji-puji. Semua orang tersebut hari ini sudah jadi hizbi. Terlihat toh, kalau mereka memuji bukan dari hati, tetapi ada sesuatu. Barakallahu fikum. Tetapi justru yang menasehati, mengingatkan sampai hari ini, mereka masih cinta kepada kita dan kita masih cinta pada mereka. Padahal bukan banyak memuji, justru banyaknya saling menasehati, saling mengingatkan, saling menegur. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, wa fi hadhihi al-ahadith naha an yaqulu anta sayyiduna. Oleh karena itulah, di antara penjagaan-penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dalam sekian hadis, salah satunya hadis yang dibawakan oleh musannif rahimahullah, yaitu hadis yang dikatakan di dalam hadis ini dengan kalimat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Qala, beliau larang an yaqulu anta sayyiduna, melarang kalimat engkau sayyid kami. Kata Nabi, as-sayyid huwallah, yang namanya sayyid adalah Allah. As-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nahahum an yaqulu, dan juga melarang kalimat wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan wa qala la yastajriyannakum asyaitan. Engkau yang paling banyak memberi, engkau yang paling banyak fadilahnya, engkau yang paling besar jasanya, engkau ila akhirnya. Kata Nabi, la yastajriyannakum asyaitan, hati-hati jangan terseret oleh syaitan. Qulu biqaulikum, silakan ucapan kalian, tetapi awas jangan terseret oleh syaitan. Mengapa terseret oleh syaitan, atau apa makna terseret oleh syaitan? terseret berlebih-lebihan sehingga memberikan sifat ketuhanan. Yang kedua, terseret untuk melupakan yang sebenar-benarnya paling afdal dan paling banyak memberi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jangan melupakan. Jangan terseret oleh syaitan kemudian kalian lupa terhadap siapa yang afdalu fadilah, yang paling banyak memberi, paling banyak mengasihi, paling banyak merahmati, paling banyak memberikan kebaikan. Siapa? Allah tabaraka wa taala. Maka kata Nabi, hati-hati ucapkan ucapan kalian tapi jangan sampai terbawa oleh syaitan. Demikian pula dalam hadis Anas, anna nasan qalu, bahwa beberapa orang datang dan berkata, ya Rasulullah, ya khairana wa ibnu khairina wa sayyidana wa ibnu sayyidina, faqala ya ayuhan nas qulu biqaulikum wala yastahwiyannakum asyaitan. Ketika datang orang-orang dan berkata, ya Rasulullah, engkau orang terbaik kami, anaknya orang terbaik kami, engkau adalah sayyid kami, anaknya sayyid-sayyid kami, maka Nabi berkata, yuhannas, wahai manusia, ucapkanlah ucapan kalian tetapi jangan diseret oleh syaitan, jangan sampai kalian terbawa oleh syaitan. Kariha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yuwajihuhu bil madhi. Nabi enggak suka untuk dihadapkan kepadanya puji-pujian. Nabi tidak suka untuk dihadapkan kepadanya puji-pujian. Fayudda bihim ilal ghulu, khawatir terbawa pada ghulu. Alhamdulillah, yang namanya pujian bagi Allah, maka barakallahu fikum disuruh untuk berzikir, memuji Allah dengan segala puji-pujian. Itu disuruh, diperintahkan syar'i dalam Quran dan sunnah, bukan satu ayat, bukan dua ayat, sekian banyak ayat, bukan satu hadis, bukan dua hadis, sekian banyak hadis. Tetapi mana ada contohnya berzikir dengan kalimat kalimat Rasulullah afdaluna, Rasulullah sayyiduna, Rasulullah. Ada. Baik. Kalaupun ada pujian pada Nabi Rasulullah, itu pun dalam mengiringi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Ikrar, pengakuan, bukan pujian sesungguhnya. Sesungguhnya pengakuan bukan pujian. Tetapi pujian subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, maha besar Allah. Ini ada. Nah sekarang ini Rasulullah salam al-afiyah, kebanyakan orang salah paham. Bahwa berzikir itu dengan memuji Allah dan juga dengan memuji-muji Nabi. Bahkan kadang porsinya disamakan. Bahkan kadang porsinya lebih memuji-muji Nabi daripada zikirnya. Zikir ada sekian, tetapi yang sekian banyak adalah puji-pujian pada Nabi sampai sekian jam khusus hanya kalimatnya memuji-muji Nabi. Anta kada, anta kada, engkau ya Rasulullah kada, engkau begini, engkau begitu, ila akhirnya. Padahal Nabi tidak suka kalian memuji dengan berlebihan, khawatir terjerumus ke dalam ghulu, khawatir terjerumus ke dalam tasyabbuh bin nasara, terjerumus dalam keserupaan dengan Nasrani. Nasrani asalnya memuji Nabi Isa, Isa adalah kata ini, sampai puncaknya Isa adalah anak Tuhan, jelmaan Tuhan, sampai mengilahkan, menuhankan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, silakan ucapkan ucapan kalian, tetapi jangan terbawa oleh syaitan. Artinya boleh kita menyatakan Rasulullah adalah manusia terbaik, boleh. Hati-hati, jangan salah paham. Boleh kita menyatakan beliau adalah afdalun nas, sebaik-baik manusia. Beliau adalah masyaallah afdalur rusul. Tapi hati-hati, jangan terbawa oleh syaitan sampai terjerumus pada perkara al-ghulu. Wa akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna muwajahat al-madih lil-mamduhi bimadhihi walau bima fihi min amali syaitan. Nabi mengkhabarkan bahwa seorang yang memuji di hadapan orang yang dipujinya dengan puji-pujian walaupun dengan mafihi, dengan apa yang ada padanya, wajar. Itu dari amal syaitan. Mengapa? Kata Nabi, qata'ta 'unuqa sahibik, engkau akan memenggal leher saudaramu, engkau membunuh dia. Tahu kamu balon? Ditiup, semakin besar. Ditiup lagi, makin besar. Tiup lagi, makin besar. Kira-kira apa yang terjadi kalau terus ditiup? Hah? Meletus. Barakallahu fikum. Sehingga ada pepatah yang seperti itu. Ada ungkapan-ungkapan yang dikaitkan dengan itu. Yaitu, jangan kalian memuji dia, maka dia akan membesar, membesar, membesar, kemudian hancur binasa. Nabi juga menyatakan, qata'ta 'unuqa sahibik, engkau membinasakan dia, dia akan meledak, pada akan hancur dirinya. Begitu dipuji-puji, ditambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Yang tadinya jalannya tunduk tawadhu, gara-gara kalian memujinya, jadi mendongakkan kepalanya. Berjalan dengan sombong, tidak mau dipanggil dengan namanya saja. Sebutkan, Syekh, Ustaz. Kamu tahu siapa saya? Kamu kenal seberapa ilmu saya? Tanyakan pada mereka semua. Pada siapa? Pada yang tadi muji-muji. Berarti dia salah terjerumus dalam kesombongan. Tapi jangan lupa, penyebabnya adalah mereka-mereka juga yang memuji-mujinya. Kenapa kalian puji-puji dia? Berarti mereka ikut andil menjadikan temannya hancur dengan kesombongan. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullahu ta'ala, limadha min amali syaitan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok memuji orang walaupun sebatas wajar memang dia orang yang memiliki kelebihan, dikatakan min amali syaitan. Lima tufda mahabbatul madhi ilaihi min ta'adhumil mamduh fi nafsihi. Karena puji-pujian di hadapan orangnya tadi akan menyebabkan orang itu jadi senang dipuji. Kalau sudah terbentuk di hatinya hubbul madhi, suka dipuji, maka dia terus mencarinya. Kalau dia terus mencarinya, maka berarti dia sudah terjerumus dalam perkara riya, wasum'ah, walkibr. Pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dilihat, pengen didengar. Sebab terbiasa dengan puji-pujian. Maka man ta'adhal mamduh fi nafsihi, wa dhalika yunafik kamal at-tauhid. Dan itu akan merusak tauhid. Akan muncul pula ta'adhumil mamduh fi nafsihi. Semakin besar orang yang dipujinya tadi pada dirinya, di hati dia, akhirnya semakin besar, semakin besar. Dan itu nasallallahu alaihi wasallam akan mengurangi tauhid. Maka kalau engkau melihat apa yang pantas dipuji, pujilah Allah. Masya Allah, Allah menjadikan engkau begini. Sehingga kamu ngajari syukur. Beda dengan hanya puji-pujian saja, tidak mengkaitkannya dengan Allah. Pujilah Allah. Alhamdulillah. Ahsanta. Engkau bagus, engkau benar. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Atau waffaqaka Allah. Masya Allah. Allah berikan engkau taufik. Yang dipuji siapa? Allah. Allah memberi taufik kepadamu. Barakallahu fikum. Wa kalimat-kalimat yang semacam itu. Fa innal ibadah la taqumu illa biqutbi rahaha alladhi la taduru illa alaih. Karena namanya ibadah tidak tegak kecuali di satu poros. Dua kalimat maknanya satu. Qutbu raha. Qutbu raha adalah poros. Tidak tegak kecuali di porosnya. Yang ibadah tadi la taduru illa alaih. Yang ibadah tadi tidak beredar, tidak berputar kecuali di poros tersebut. Apa porosnya? Tauhid. Wa dhalika ghayatu dhulli fi ghayatil mahabbah, yaitu puncak perendahan diri kita di hadapannya dan puncak kecintaan kita kepadanya. Wa kamalid dhulli yaqtadi, dan puncak kerendahan kita di hadapan Allah memberikan konsekuensi keharusan yang berkait dengannya, yaitu harus khudu' wal khasyah wal istikanah lillahi ta'ala, harus tunduk setunduk-tunduknya, memiliki rasa takut kepadanya. Wa istikanah lillah, wa innahu la yara nafsahu illa fi maqamid dammi laha, dan hendaklah seseorang harus melihat dirinya fi maqamid dam, melihat dirinya selalu di dalam kedudukan yang tercela di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana itu? Harus selalu merasa tercela di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harus melihat dirinya fi maqamid dammi laha li nafsihi fi haqqi rabbih, dalam hak Rabbnya. Artinya walaupun kamu sesoleh-soleh manusia, kalau dia benar-benar soleh, pasti dia melihat dirinya fi maqamid dam. Ana ini belum apa-apa. Saya belum bisa memberikan hak Allah sebagaimana mestinya. Ibadahku masih kurang sempurna. Salatku masih kurang khusyuk. Belajarku masih kurang banyak. Aku banyak waktu yang aku buang. Aku masih melalaikan diriku. Aku masih ila akhirih. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa sangat kurangnya. Fi maqamid dam, dia dalam keadaan di kedudukan yang tercela. Wa kadzalikal hub, demikian pula rasa cinta kepada Allah. La tasul ghayatuhu, tidak akan terwujud puncak kecintaan illa idza kana yuhibbu ma yuhibbuhu Allah. Dia enggak akan mencapai puncak kecintaan kecuali kalau dia sudah mencintai seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, keinginan-keinginan, maka ketika kita tahu ini, pasti akan kembali pada dirinya. Berarti saya belum apa-apa. Baik. Maqamidzam apa bukan itu? Maqamidzam, belum apa-apa. Tapi bandingkan dengan yang tadi. Engkau orang yang soleh. Engkau orang yang ibadahnya hebat. Engkau orang yang setahuku paling. Paling begini, paling begitu lah akhirnya. Maqamudzam tadi dari hatinya mulai sirna, mulai rusak. Dirusak oleh siapa? Dirusak oleh orang yang memujinya. Dirusak oleh orang yang memujinya. Makanya Rasulullah katakan, taburkan pasir di wajahnya. Engkau bukan berbuat baik. Engkau akan merusak dengan puji-pujian tadi. Naam. Atau kita katakan qata'ta 'unuqa sahibik, engkau memotong leher saudaramu sendiri. Artinya engkau membunuh saudaramu sendiri. Barakallahu fikum wa tawfiq wal afiyah wal hidayah wal rahmah. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.